Duhai kekasihku, pujaan hatiku, bila kau memandang hatiku tiada karuan, lamakan ku tunggu bisikanmu itu, tanda kasih asmara membara di hatiku. Aku cinta padamu, kau pun juga padaku, dua kasih yang berpadu semi indah selalu. Seperti biasanya, suka duka pasti ada. Tergelana kau kan tiba, kasih sayangmu padaku selalu kuharapkan. Suci murni selalu cintaku padamu, suci murni selalu cintamu padaku. Duhai kekasihku, pujaan hatiku, bila kau memandang hatiku tiada karuan, lamakan ku tunggu bisikanmu itu, tanda kasih asmara membara di hatiku. Aku cinta padamu, engkau pun juga padaku, dua kasih nan berpadu demi indah selalu. Seperti biasanya, suka duka pasti ada. Berkelana kau kan tiba, kasih sayangmu padaku selalu kuharapkan.